Sing halus-halus dikit deh. Ada dikejar dosa dulu spesial buat semuanya. Mimi kembar menin masih Mimi. Asih. Keluarga besar Suranenggala, Sedanten Mawon, Kang Ewong Karangreja. Senggol Pape Alpin yang punya dikejar. Pape Alpin sing ada lagu. Kejemi sampingnya tiga ini pulang badan luis termuda pula ditinggal luka kangge Mimi kembar kangge Mamai Mujib lewes pitung